الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita biidnillah wa bitaufiqihi, pelajaran di kitab Tauhid dan syarahnya. Kita sampai ucapan penulis di sini, qala rahimahullahu ta'ala thumma dhalikal muharrimu lil halali wal muhallilu lil haram in kana mujtahidan qasduhu ittiba'ar rasul lakin khafiya 'alaihi al-haq fi nafsi al-amr wa qad ittaqa Allah mastata'a fa hadha la yu'akhidhuhu Allah bi khata'ihi bal yuthibuhu 'ala ijtihadihi alladhi ata'a fihi rabbahu. Kemudian orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, in kana mujtahidan, kalau orang ini memang seorang mujtahid, memiliki kapasitas memang untuk itu, qasduhu ittiba'ar rasul, tujuannya mengikuti rasul, lakin khafiya 'alaihi al-haq fi nafsi al-amr, akan tetapi tertutup dari dia atau tersamarkan oleh dia kebenaran pada urusan itu, perkara itu. Waqad ittaqallaha mastata'a, sementara dia telah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, mencari segala sesuatunya yang bisa mendukung fatwanya tadi, pendapatnya tadi, cuman dia tersamarkan oleh dia sehingga keliru. Baik, fa hadza la yu'akhidhuhu Allah bi khata'ihi. Orang yang seperti ini kesalahannya Allah tidak akan mengadabnya dengan kesalahan itu, bal yuthibuhu. Bahkan Allah memberi pahala untuknya, ala ijtihadihi, atas ijtihad yang dia lakukan. Tentunya setelah apa? Ijtahada. Barakallahu bikum. Telah bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan dia. Barakallahu bikum. Memiliki kapasitas memang untuk itu. Cuma dia tersalah. Barakallahu bikum. Baik, ijtahada. Bal yuthibullahu ala ijtihadil ladzi ata'a bihi rabbahu. Bahkan dia telah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas ijtihadnya melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Walakin man 'alima anna hadza akhta'a fi ma jaa'a bihi ar-rasul tsumma tabahu 'ala khata'i wa 'adala an qawli ar-rasul fa hadza lahu nasibun min hadza asy-syirk alladzi dhammahu Allah. Yang jadi permasalahan bukan yang berijtihad tadi, akan tetapi orang yang mengikutinya. Walakin man 'alima, akan tetapi barang siapa yang mengetahui anna hadza khata, bahwa ini adalah kesalahan, kekeliruan dari alim tersebut atau orang tersebut, fima jaa bi rasul, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh rasul, summa tabahu ala khata'i, dan dia tetap mengikuti orang ini di atas kesalahannya, wa adala an qawli rasul, bahkan dia menyimpang dari ucapan rasul. Satu perkara ada ucapan rasul, kemudian di sana ada ucapan seseorang yang menyelisih ucapan rasul. Tahu kalau orang yang berijtihad tadi itu salah, keliru, tapi tetap dia mengikutinya, meninggalkan rasul. Fa hadza lahu nasibun min hadza asy-syirk alladzi dhammahu Allah. Maka orang yang seperti ini dia memiliki bagian dari kesyirikan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. La syama ini taba'a fi dzalika hawahu wa nasarahu bil yadi wal lisan. Apalagi kalau dia mengikutinya karena memang cocok dengan hawa nafsunya. Taib. Dan dia membelanya dengan tangannya dan lisannya. Ma'ilmihi bi'annahu mukhalifun lirrasul. Dalam keadaan dia sangat tahu kalau orang yang dia ikuti ini, dia bela ini, menyelisih rasul. Fahadha syirkun yastahiku sahibuhul uqubat alaihi. Taib. Maka inilah kesyirikan, berhak pelakunya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ittafaqal ulama ala annahu idza urifa al-haq. Oleh karena itu disepakati oleh para ulama bahwa idza urifa al-haq, kalau kebenaran itu sudah diketahui, la yajuzu taqlidu ahadin min khalqihi, Maka tidak ada seorang pun boleh ditaklidi dalam rangka menyelisih Rasul. Wa inna ma tanaza'u fi jawazi taklidi lil qadiri alal istidlal. Dan para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya taklid bagi orang-orang yang mampu untuk beristidlal, mampu untuk mencari. Wa in kana 'ajizan an idhhari al-haqqi alladhi ya'lamuhu fa hadha yakunu kaman 'arafa anna din al-islam haqqun wa huwa bainan nasar. Wa in kana 'ajizan, dan kalau dia tidak mampu untuk menggali mencari dalil an idhhari al-haqq alladhi ya'lamuhu, yang dia tahu tapi tidak mampu untuk dia menggali lebih dari itu, fa hadha yakunu kaman 'arafa. Ini sama seperti orang yang mengetahui bahwa agama Islam itu hak, sementara dia di tengah orang-orang Nasara. Fa idza fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minal haqq la yu'akhidhu bima 'ajazan. Kalau dia melakukan apa yang mampu dia lakukan dari kebenaran, maka dia tidak dihukum karena ketidakmampuannya. Wa ha'ula'i kan najashi wa ghairihi. Orang yang seperti ini adalah seperti Najashi. Dia tidak mampu melakukan lebih dari itu. Wakad anzalallahu biha ulail ayat min kitabihi kaqouli ta'ala. Orang yang seperti ini, yakni dia mukmin, dia tahu, tapi dia di tengah-tengah orang kafir dan dia tidak bisa melakukan lebih dari itu. Dia mengkhawatirkan dirinya. Kaqouli ta'ala wa in min ahli kitabi la mayyuminu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashina lillah. Tayyib. Wa qawluhu wa idza sami'u ma unzila ilal rasuli tara ayunahum tafidhu minad dami mimma 'arafu minal haqq. Wa inna min ahli kitab, dan di antara ahli kitab lama yu'minu billah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat. Dia mengimani Al-Qur'an, mengimani juga Taurat. Wa qalu wa idza sami'u ma unzila ar-rasul, dan kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, cara ayunahum tafidu minad dam', mata-mata mereka berlinang dengan air mata. Baik, mimma 'arafu minal haqq, karena mereka tahu dari kebenaran. Wa qawluhu wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun. Di antara kaumnya Musa alaihi salatu wasallam ada ummah yahduna bil haqq. Mereka mendapatkan petunjuk menuju al-haq dan mereka berlaku adil dengannya. Wa ma in kana al-muttabi'u lil-mujtahidi 'ajizan an ma'rifatil haqqi 'ala at-tafsil. Wa ma in kana al-muttabi'u lil-mujtahid. Adapun orang yang mengikuti sang mujtahid ini, pengikut ini 'ajizan an ma'rifatil haqq, enggak mampu dia untuk mencari al-haq secara rinci 'ala at-tafsil. Wa qad fa'ala ma qadara 'alaihi mithluhu. Baik. Dan telah dilakukan apa yang dia mampu untuk dia lakukan semisal dengannya. Minal ijtihad fit taqlid, dari ijtihad dalam bertaklid. Fa hadza la yu'akhiru in akhta'a. Orang yang seperti ini tidaklah dihukum karena kekeliruannya, kama fil kiblati, sebagaimana dalam masalah kiblat. Wa ma in qallada syakhsan duna nadhirihi bi mujarradi hawa. Adapun kalau dia mentaklidi seorang dan tidak yang lainnya, hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya, tawana sarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahu al-haq, dan senantiasa dia membela gurunya ini yang diikutinya ini melalui lisannya tanpa pengetahuan dia bahwa sang guru ada di atas hak atau tidak, fahada min ahli jahiliyah, maka orang yang seperti ini adalah ahli jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu shaliha. Walaupun yang diikutinya itu adalah orang yang benar, maka amalnya belum tentu saleh. Salahnya dia dalam mengikut. Barakallahu fikum. Mengerikan. Walaupun yang diikuti ini adalah apa? Orang yang benar, tapi karena dia mengikut dengan hawa nafsu, cocok-cocokan menurut dia, ya sudah. Bukan karena kebenarannya, karena cocoknya. Orang yang seperti ini berikutnya suatu saat tidak cocok dengan hawa nafsu, jadi akan meninggalkan gurunya. Barakallahu fikum. Karena dia mengikuti sang guru itu bukan karena kebenaran yang ada pada sang guru, tapi karena hawa nafsunya. Wa in kana matbuhu mukhti'an kana athima. Kalau dia mengikuti orang yang salah, ya dia dosa. kama qala bil qur'ani bi ra'yihi, seperti orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan otaknya dia, dengan pendapatnya dia. Fa in asaba kan akhta, walaupun dia benar tetap dia keliru. Wa in akhta falyattabi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau dia berbicara tentang Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, maka silahkan, kalau dia salah, silahkan dia menempati tempatnya dalam api neraka. Wa haula'i min jinsi mani'i zakah alladzina taqaddama fihi al-wa'id. Ha, mereka-mereka ini sama seperti orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, yang telah ada ancaman untuk mereka. Wa min jinsi 'abdid dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa. Seperti ini jenisnya orang-orang yang menyembah dinar, dirham, qatifa dan khamisa, jenis uang dan pakaian. Fa inna dhalika lamma ahabbal mal, karena yang demikian itu dia mencintai harta. Mana'ahu min ibadatillahi wa ta'atihi wa sara 'abdan lahu. Mana'ahu, dia dihalangi oleh harta benda tadi ini dari menghambakan diri kepada Allah dan taat kepadanya, sehingga sara 'abdan lahu, jadilah dia hamba untuk uang dinar dan dirham, qatifah dan khamisah. Barakallahu fiik. Baik, wa kadzalika haula, demikian juga mereka ini. Fayakunu biha syirkun asgar, maka pada mereka ini ada kesyirikan yang kecil. Walahum minal wa'idi bihasabidalik, dan untuk mereka bagian dari ancaman tadi sesuai dengan keadaannya. Wa fil hadithi inna yasirar riya'i syirkun, sesungguhnya riya' yang sedikit itu bagian dari kesyirikan. Wa hadha mabusutun indan nususil lati biha itlaqul kufri, ini dibeberkan di nas-nas yang diitlakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kekafiran dan kesyirikan ala kathiri minad dunub, atas banyak diantara dosa-dosa. Barakallahu fikum. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini amal kufur maksudnya. Qala Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu ta'ala fi ma'na qawlihi ta'ala wa yaj'aluna lahu andada, mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, ini sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ae wa taj'aluna liman khalaqa dhalikal andad wa humul akfa minar rijal tuti'unahum fi ma'siyatillahi intaha. Ae taj'aluna liman khalaqa dhalika, kalian menjadikan orang-orang liman khalaqa dhalikal andad, baik, wa taj'aluna liman khalaqa dhalikal andad, engkau lihat kalian menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, yang kalian jadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan itu. Wa humul akfa minar rijal, ya ini orang-orang dari kalangan kalian sendiri yang kalian sembah atau kalian ikuti. Tuti'unahum fi ma'asillah, kalian mentaati mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu artinya kalian menjadikan mereka itu tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tajallul liman khalaqa dhalikal andad, andad tandingan bagi Allah, apakah manusia, patung, berhala dan yang lainnya. Kultu kama huwal waqi'u min kathiri min ubadil kubur, aku katakan ini kenyataan di banyak banyak orang-orang yang menyembah kubur. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qalu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladziina aamanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka cinta kepada Allah. Walladziina aamanu, dan ada pun orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarak. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala yadhkuru ta'ala hal al-musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum bid daril akhir. Berkata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, di ayat ini Allah menyebutkan kondisi keadaan orang musyrikin di dunia ini dan akhir perjalanan kehidupan mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana mereka di dunia menjadikan bagi Allah tandingan, ay amsalan wa nuzara, yang semisal setara sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunahum ma'ahu, yang mereka sembah mereka sembah sesembahan ini juga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbunahu ka hubbihi. Mereka cinta kepada tandingan ini sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Wa huwallahu la ilaha illahu wa la diddalahu wa la niddalahu. Padahal dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada yang sepadan setara dengannya, wala syarikalahu, tidak ada yang merupakan sekutu baginya. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyud dzambi a'zam. Aku bertanya, ya Rasulullah, dosa apa saja yang paling besar atau dosa mana yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal dialah Allah yang menciptakan engkau. Semestinya engkau tidak melakukan ini. Taib, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah pemilik arsy, subhanallah, Allah yang memasukkan ke dalam surga dan Allah pula yang memasukkan ke dalam neraka. Jadi siapa yang anda mau sembah? Taib, Allah atau selain Allah? Selain Allah adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Maka termasuk ini dosa yang paling besar adalah apa? Engkau menjadikan bagi Allah tandingan yang kau sembah, yang kau cintai, yang kau beribadah kepadanya, padahal Allah yang menciptakan engkau. Makanya dikatakan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Wa qalu alladziina ja'u walladziina aamanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah. Walihubbihim lillahi wa tamami ma'rifatin bihi wa tawfiqihim wa tauhidihim la yushrikuna bihi syai'a. Kenapa orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah? Karena mereka apa? Lihubbihim lillah, karena begitu besar cinta mereka kepada Allah, wa tamami ma'rifatihim bihi, sempurnanya pengetahuan mereka tentang Allah, wa tawqirihim, pemuliaan pengagungan mereka kepada Allah, wa tauhidihim, dan pentauhidan mereka kepada Allah, la yusyrikuna bihi syai', menjadikan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan saat apapun. Bal ya'budunahu wahdahu, bahkan mereka hanya menyembah Allah. Wa yatawakkaluna alaihi, mereka hanya tawakal kepada Allah. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, mereka bersandar menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah. Summa tawa'ada ta'ala al-musyrikin al-zalimin li'anfusihim bidhalika. Faqala walau yara alladhina zalamu idhiruna al-adaba anna al-quwata lillahi jami'a. Kemudian Allah mengancam orang-orang musyrikin yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah mengatakan walau yara alladhina zalamu idhiruna al-adaba. Seandainya saja nanti mereka melihat, ini orang-orang zalim, they melihat apa yang mereka lihat dari adab, taib annal quwwata lillahi jami', bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, maksudnya takdirul kalami law ayanu al adaba la alimu hina idzin, nanti kalau mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri azab Allah Subhanahu wa taala, taib la alimu hina idzin annal quwwata lillahi jami', barulah mereka saat itu meyakini bahwa kekuatan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ai annal hukma lillahi wahdahu la syarikalah. Bahwa ketentuan, ketetapan milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Fa inna jami'al asya'i tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultani. Karena semua akan tunduk pada apa? Qahr, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ghalaba, artinya mengalahkan semuanya dan semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wan Allah syadidul adab, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengadab yang lebih hebat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat lebih hebat dari ikatan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu law alimu ma yu'ayyidunahu hunaka, seandainya mereka tahu apa yang mereka lihat nanti di hari kiamat di sana. Wa ma yahullu bihim minal amril fadhi', dan apa yang menimpa mereka dari perkara yang fadhi', yang mencengangkan, al munkar, yang mereka tidak mengira sebelumnya, al ha'il, hal yang dahsyat. Ala syirkihim, karena kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Lan tahu amma hum fihi minad dalal. Seandainya mereka tahu, sebagaimana pengetahuan mereka nanti ketika melihat, mereka melihat bagaimana azab itu akan ditimpakan mereka kepada mereka, maka niscaya dari sekarang ini ketika mereka masih hidup di dunia, mereka akan tinggalkan semua kesesatan tersebut. Mereka apa? Berhenti dari kesesatan itu. Seandainya saja, cuma karena mereka tidak percaya, ya sudah, tetap dengan kesesatan, kesyirikan dan kekufurannya. Suma akhbara an kufrihim bi awthanihim wa tabarru'i al-matbu'ina minat tabi'in. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada mereka tentang kekafiran mereka. Bi awthanihim, mereka mengingkari. Mereka mengingkari patung-patung yang mereka sembah dulunya, yang mereka alu-alukan, yang mereka bela mati-matian, sampai mereka harus perang untuk membelanya, walaupun mereka harus mati. Watabaru ilmat bu'ina minat tabi'in. Bahkan pada hari itu orang-orang yang ikut semuanya pada berlepas diri. Ilmat bu'ina minat tabi'in. Yang diikuti berlepas diri, yang mengikut juga berlepas diri. Bahkan seandainya ada masih bisa kesempatan. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna. Seandainya bisa diulang lagi, maka kami dari sejak awal-awal berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami. Mereka tidak mau, tidak mau disalah-salahkan. Saling melaknat. Saling menuding antara satu dengan yang lain. Yang mengikut dan yang diikuti. Faqala ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u. Tabarra'at minhumul malaikatul ladina kanu ya'zumuna annahum kanu ya'budunahum fid dunya. Yang disembah akan berlepas diri, malaikat berlepas diri, nabi yang disembah berlepas diri, orang-orang saleh berlepas diri semuanya. Barakallahu fiikum. La hawla wala quwata illa billah. Saat-saat mereka butuhnya pembelaan. Saat-saat mereka butuhnya keselamatan. Subhanallah. Justru pada saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Allah mengatakan, Aina syuraka'akum alladzina kuntum taz'umun. Mana? Mana sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah dulunya di dunia, yang kalian anggap bisa menyelamatkan kalian? Yang kalian anggap bisa menyelamatkan kalian? Mana? Mana mereka semuanya? Tidak ada. Subhanallah. Mau dia orang saleh, mau dia nabi, mau dia wali, mau dia apapun. Barakallahu fiik. Para malaikat mengatakan tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Tabarra'na ilaika, kami berlepas diri dari mereka. Ya Allah. Baik. Kepada Engkau, barakallahu fikum, ya Allah, kami berlepas diri dari mereka ini yang mengatakan bahwa mereka menyembah kami. Maka nu yana ya'budun. Mereka pada hakikatnya tidaklah menyembah kami, balkanu ya'budun jin. Bahkan mereka sesungguhnya menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Wa yaquluna subhanaka anta waliyuna min dunihim, balkanu ya'budun jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah wali kami, bukan mereka. Bahkan mereka ini, manusia-manusia ini, mereka pada hakikatnya menyembah jin-jin. Ini syaitan ini yang mengajak-ngajak mereka, mengajar-ngajari mereka untuk menyembah malaikat. Para malaikat tidak pernah mengajari siapa-siapa untuk menyembah malaikat. Aktsarum bihim mu'min, mereka sangat percaya terhadap jin ini, terhadap barakallahu fikum syaitan ini. Wal jinnu aydhan yatabarra'una minhu. Dan di hari kiamat juga jin juga berlepas diri. Baik. Wal jinnu aydhan yatabarra'una minhum wa yatanassaluna min ibadatihim lahum, kama qala ta'ala, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahum la yawmil qiyamah wa hum 'an du'ahim ghafilun. Siapa lagi yang lebih sesat, kata Allah, mimman yad'u min dunillahi, dari orang-orang yang meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Man la yastajibu lahu, yang mereka minta ini tidak mampu untuk mengijabah doa-doa mereka sampai hari kiamat. Masya Allah. Wahum an du'ahim ghafilun, bahkan yang dimintai ini tidak tahu kalau mereka dimintai. Sudah mati. Barakallahu, sudah dikubur. Mereka tidak tahu kalau mereka dimintai atau disembah-sembah. Disembelihkan untuknya, diapain, nah, mereka tidak tahu. Wa idza husyiran nasu kaanu lahum a'da. Kalau nanti manusia sudah dipanggil dibangkitkan, yang disembah-sembah ini nanti apa? Jadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Kaanu lahum a'da wa kaanu bi'ibadatihim kafirin, dan yang disembah ini mengingkari penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Masya Allah. Baik. Syaitan juga berlepas diri, malaikat berlepas diri, nabi juga berlepas diri, orang-orang saleh berlepas diri semuanya dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Nah, sekarang-sekarang ini banyak sekali orang yang berdoa, minta ke wali fulan. Di bulan-bulan tertentu, kuburan-kuburan para wali ini sesak dengan orang-orang. Di haul-haulnya mereka, hari kematiannya penuh dengan orang. Ngasih uang, lempar uang. Petugas untuk ngambil uang itu pakai karung, kasih masuk di karung. Jadi pakai sudah padat dong injang. Nanti di kamar sana baru susun ulang. Subhanallah, banyaknya duit. Ini namanya orang mati kasih makan orang hidup. Barakallahu fiikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi miris. Sebagian orang mengira bahwa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Baik. Kenapa? Karena dari awalnya memang mereka sudah salah dalam mengartikan la ilaha illallah. Tauhid itu mereka tidak paham. Dalam benak mereka tauhid itu adalah engkau meyakini Allah sebagai pencipta. Kalau Anda meyakini berarti Anda sudah muwahhid. Sehingganya ketika mereka kedatang kuburan minta ya wali fulan tolong saya, mereka tidak anggap itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Mereka istighatsah minta pertolongan kepada wali, ya wali fulan, saya ini demikian dan demikian. Subhanallah. Minta pertolongan, minta perlindungan, minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kesuksesan. Mereka tidak anggap itu adalah bagian dari kesyirikan. Allahul musta'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, para imam kita sekarang mengatakan kaum muslimin sekarang itu lebih butuh untuk diajari la ilaha illallah. Mereka yang paling pantas dan paling butuh untuk diajari makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena banyak di antara mereka tidak paham tentang la ilaha illallah, walaupun mereka menyebut-nyebutnya setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.